Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, pemerintahan negara-negara maju di Asia benar-benar fokus mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur pendukung ekonominya, mulai dari sistem transportasi seperti jalur laut, darat hingga udara, serta menjamin ketersediaan energi seperti bahan bakar minyak, gas hingga energi alternatif, listrik nuklir, dan sebagainya. Menurutnya, kondisi itu membuat negara Asia seperti China, Jepang hingga India mampu mendobrak dominasi ekonomi dunia yang selama ini dikuasai oleh bangsa Eropa serta Amerika. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Kemarin Bapak menyebutkan sebaiknya kita meniru Jepang yang secara geografis sangat minim lahannya, hingga membangun sistem transportasi kereta api. Nah, apakah hal itu bisa membuat biaya transportasi di tanah air jadi lebih minim? Iya, sangat. Nah, sekarang bayangkan ya, truk-truk dengan tonase 15 ton ke atas, 40 ton, 60 ton gitu, jalan di jalan Pantura yang nggak dilebar-lebarin, nggak diperkuat dengan beton, hancur. Jembatan timbang itu coba cek, ada fungsinya nggak? Betul-betul nggak ada fungsinya. Jadi hancur jalanan, dan akibatnya apa? Macet, hancur, biaya angkutnya juga jadi lebih tinggi. Bayangkan kalau seluruh kontainer itu dinaikin kereta, jalan langsung ke terminal peti kemas di Priok gitu misalnya. Nah, udah dibangun double track ini, satu mulai jalan, artinya mulai terbuka peluang lebih besar untuk ngangkutin barang lewat kereta api karena tidak terganggu, pasti lebih murah, ya lebih cepat, nggak ke ganggu macam-macam jalur kereta api untuk ngangkut barang. Ini persoalan political will, persoalan manajemen gitu. Kenapa begitu, Pak Her? Nah, pilihannya kan kemudian jadi pilihan politis. Apakah kita bangun lebih permanen dan tanpa masalah atau sedikit masalahnya dibandingkan dengan problem yang lebih besar, tapi masalahnya juga lebih banyak. Pembebasan tanah untuk infrastruktur jalan misalnya gitu. Itu nggak ada satupun yang sesuai jadwal. Kenapa? Ya, pemburu rente itu, rent seeker dalam dunia ekonomi kita itu mencari keuntungan dari proses pembebasan lahan dan sebagainya. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.